Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik untuk belajar bersama. Dan kita di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa ya Dzulqa'dah? 28 ya? 28, 29, bisa 30, bisa 1. Insyaallah. Maknanya sehari dua hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Belum lama rasanya kita mendapatkan kesempatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika kita bertemu bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah yang awal-awal di bulan Dzulhijjah, ya bulan besok ini, pun termasuk bulan yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan mengingat kembali ya, yang pernah kita pelajari barangkali tahun lalu. Ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan ya, ilmu dan juga meningkatkan semangat. Ora terus apa lembek loyo, ora semangat, aduh kasihan di waktu yang banyak keutamaan tapi loyo. Maka harapannya di kesempatan kali ini kita saling mengingatkan ya, tadi harapannya supaya semangat menyongsong dan menyambut hari-hari yang mulia ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kita berbekal ilmu untuk menghidupkan hari-hari itu, tidak kemudian asal semangat. Ya kan? Ada sebagian orang yang semangat, tapi ketika tidak didasari ilmu, akhirnya asal-asalan sembarangan jatuh dalam perkara-perkara yang bisa jadi tidak disyariatkan. Ya eman-eman ya. Wis semangat ya kan, wis kesel-kesel tapi rento apa-apa ya kan. Makanya dua-duanya perlu. Semangat ya perlu, ilmu juga perlu. Duwe ilmu tapi ra semangat, ya cuma ngerti tok lah. Ora wajib ikilah, paling kayak gitu akhirnya ya kan. Ya memang ora wajib ya kan. Tayyib. Ahibati fillah azzakumullah. Tayyib, kita langsung saja barangkali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin, di hari-hari ma'lumatin, yang sudah jelas, yang sudah diberitahukan, yang sudah diketahui. Nah, terkait dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui, ya, yang sudah dimengerti, dan karena sudah dikasih tahu, ya kan, itu adalah hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Bahwasanya perintah untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan ini, yang sudah diketahui ini maklumat, di dalam surah Al-Hajj ayat 28 ini, yang dimaksudkan adalah hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, sebentar lagi. Nah, tayyibarakallahu fiik. Dari ayat ini, ya, kita dapat mengetahui perintah untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja, nah, itu nanti insyaAllah. Tapi ini sebagai awalan. Kemudian yang dari hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ay tidak ada satu hari pun yang amal saleh di situ, yang amal saleh di hari-hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Ya. Yang amal-amal soleh di situ lebih dicintai oleh Allah ketimbang di hari-hari ini. Saya ulangi, tidak ada satu hari pun yang amal soleh di situ, yang amal soleh dikerjakan di hari-hari itu, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Maknanya, dari sekian hari, ya, yang ada di dalam setahun, ya, itu semuanya kalau melakukan amal soleh dicintai oleh Allah atau enggak? Ya, dicintai oleh Allah. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, para sahabat pun bertanya, ya kan, intinya kan di hari-hari ini, yaitu nanti besok ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk juga jihad fi sabilillah? Apakah termasuk jihad di jalan Allah? Itu masih kurang dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Katanya kan tadi disebutkan Nabi, amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya para sahabat, kalau dibandingkan jihad sih gimana? Apakah jihad juga masih kalah? Ya. Kok yang paling dicintai adalah amalan yang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini disebutkan, ya, karena apa? Para sahabat memahami bahwasanya amalan yang besar itu adalah jihad. Sementara jihad tidak bisa, tidak boleh dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Dzulhijjah. Ya. Berarti kan tidak bisa mengerjakan jihad di bulan Dzulhijjah, termasuk di 10 hari bulan pertama. Di 10 hari bulan pertama. Ya. Tidak bisa mengerjakan itu. Berarti kan jihad itu di hari-hari yang lain. Apakah termasuk jihad juga kalah dibandingkan dengan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Ndak pula jihad fi sabilillah. Jihad pun ndak bisa mengalahkan ya keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan pertama. Tuh kan. Sampai ini. Pahalanya itu melebihi pahala jihad. Pernah jihad? Sebagian mungkin pernah. Nah. Sampai amalan jihad. Itu pun jika dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu masih kalah keutamaannya. Apa ra kepengin? Ya. Apa ndak kemudian semangat? Ya. Amalan yang jauh di bawah jihad, tapi pahalanya keutamaannya melebihi jihad. Kecuali kecuali saat masih ada yang melebihi ini jihad, tapi tidak semua jihad, tidak sembarang jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali satu tok, kata Nabi, kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa raganya, membawa hartanya, jiwanya, jiwa raganya dibawa, hartanya dibawa, thumma lam yarji' min dhalika bisyai', kemudian tidak ada yang kembali, jiwa raganya terkorbankan, hartanya juga terkorbankan dalam jihad. Hanya ini yang bisa melebihi, ya, yang bisa posisinya di atas amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pernah melakukan amalan kayak gini? Bawa semua hartanya, kemudian tidak balik? Nek tidak balik, yang buat tentu-tentu beriki. Nek anak nangkene berarti ya belum melakukan ini, ya kan? Ya kan? Anak nangkene tekan yang pengajian, ya kan? Berarti kan belum melakukan ini. Ya. Baik. Belum melakukan ini. Jangankan melakukan inilah. Sebagian kita, ya kan? Jangankan bahwa jiwa raga kemudian mau dikorbankan. Ya. Kalau ngerti kayak gue, wis wedi disit. Arep metu omah ben dian. Ajalah dikunci lah, mau dipanggil kon jihad. Ya. Ditutup disit, diketok-ketok. Pura-pura langka wonge, ya. Pura-pura enggak ada orangnya, ya kan? Jangankan yang seperti ini, ya kan? Untuk keluar, ya. Ini kan apa ya? Setor nyawa ceritanya. Mau setor nyawa. Bawa hartanya habis juga dihabiskan di situ. Lah wong cuman untuk setor muka, ya. Taklim maksudnya, ya kan? Kuwi bae abote pol, ya, Mbok, ya. Untuk setor padahal ya ora adoh, ya kan? Cuman setor muka, ya kan? Kuwi abot, apa maning setor nyawa, ya kan? Juga enggak mengorbankan semua harta, cuman paling bensin sih pira sih, seliter juga orang anti kayaknya, ya kan? Enggak seberapa harta yang dikeluarkan. Yang dikorbankan enggak seberapa. Tapi bayi abot, ya kan? Primen Arab kayak gimana? Seperti ini. Tetapi ini Masya Allah ya. Kalau kita semangat melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita mendapatkan pahala yang besar, bahkan melebihi pahala jihad. Ya. Amalannya ringan, ya, mudah, tetapi pahalanya besar. Apa raimane mana kelewat begitu saja. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ahibati fillah azzaqumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, "Idza kana al-amalu fi ayyamil ashr afdal wa ahabbu ila Allah min al-amali fi ghairi min ayyami sanah kulliha, sara al-amalu fihi wa in kana mafdulan afdal min al-amali fi ghairihi wa in kana fadilan." Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, jika amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amalan yang lainnya, ya, dibandingkan dengan amal tersebut, ya, amal itu, amal yang sama maksudnya, ya, tetapi di hari yang lain, di waktu yang lain, amalannya pada, ya, tapi dikerjakan di waktu yang berbeda. Misalkan, ya, sholat sunnah, sholat duha lah misal. Sholat duha dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan sholat duha dilakukan amalan yang sama, yaitu membaca Al-Quran satu halaman di hari yang lainnya. Kalau amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, lebih utama dibandingkan amalan tersebut jika dikerjakan di hari-hari yang lainnya, di sepanjang tahun yang lain. Kalau demikian, ini satu amal, ya, satu jenis amal. Itu di hari besok ini lebih baik, maka, ya, sarul amalu fihi wa in kana mafdulan, maka amalan yang lain, ini amalan yang lain, ya, meskipun amalan ini kurang utama, tidak seberapa lah, amalan sepele, ya, wa in kana mafdulan, maka itu bisa jadi akan menjadi afdol, akan lebih utama dibandingkan dengan amal, ya, yang dikerjakan di waktu yang lain. Meskipun amalan yang dikerjakan di waktu yang lain itu amalan yang lebih baik. Ya, saya kasih contoh maksudnya perkataan Al-Imam Ibnu Rajab ini tadi, ya. Kalau contoh yang tadi satu amal yang sama, ya. Kalau sholat duha di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah, lebih utama dibandingkan dengan sholat duha yang dikerjakan di hari-hari yang lain, maka, nah, amalan yang kurang afdol bisa jadi lebih afdol. Contohnya sholat duha tadi, bisa jadi sholat duha itu lebih afdol dibandingkan dengan jihad yang dikerjakan di hari yang lain. Bisa jadi amalan yang biasa-biasa saja dikerjakan di 10 hari pertama bulan Ramadan itu lebih afdol dibandingkan dengan amalan yang fadil yang dikerjakan di hari yang lain. Saya kasih contoh barangkali. Sedekah untuk kerabat, ya, untuk yang masih ada hubungan saudara dan kekerabatan, dengan sedekah untuk orang yang tidak ada hubungan apa-apa, lebih baik mana? Hah? lebih baik sedekah untuk yang punya hubungan kerabat, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditanya, ya, ketika ditanya tentang sedekah kepada kerabat, Nabi mengatakan dia mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu shodaqotun wasilatun. Pahala sedekah iya, pahala menyambung kekerabatan juga iya. Baik, nah berarti apa? Sedekah kepada kerabat itu lebih afdol, ya, lebih afdol. Nah sekarang perbandingannya, berarti kan secara umum sedekah untuk kerabat lebih afdol dibandingkan dengan sedekah untuk orang lain yang jauh, tidak ada hubungan. Baik, tetapi ya, sedekah untuk orang lain, orang yang tidak kita kenal, kemudian kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, maka dia lebih afdol dibandingkan dengan sedekah kepada kerabat yang kita lakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Nah, sama seperti tadi, sholat duha dengan jihad lebih utama mana? Jelas lebih utama jihad. Tetapi berdasarkan hadis tadi, bisa jadi sholat duha yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar, lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama dibandingkan dengan jihad yang dilakukan di waktu yang lain. Nah, makanya kesempatan besar besok ini untuk memperbanyak pahala, ya, untuk mendapatkan pahala yang besar. Kalau selama ini kita semangat sholat duha misalkan, lebih semangat lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena pahalanya lebih besar. Kalau selama ini kita selamat taklim, semangat taklim, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah semangat lagi, ya. Oh, nggak ada taklim, cari tempat yang ada taklim yang didatangi, semangat, pahalanya lebih besar. Nah, kalau biasanya sedekah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, diperbesar sedekahnya, diperbanyak sedekahnya, pahalanya lebih besar, dan seterusnya demikian. Barakallahu fikum. Eman-eman, ya kan? Baik. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Ya. Dari faedah ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ya. Beliau memberikan faedah yang lain. Beliau mengatakan wa hadza yadullu ala anna al-amala al-mafdhul fil waqtil fadil yaltahiku bil 'amalil fadil fi ghairihi wa yazidu 'alayhi li mudha'afati thawabihi wa ajrihi. Kata beliau rahimahullahu taala, ini pun menunjukkan bahwasanya amalan yang kurang utama, amalan yang kurang utama, tetapi dikerjakan di waktu yang utama, amalannya kurang utama, tapi dikerjakan di waktu yang utama, maka bisa jadi akan, ya, akan menyaingi amal yang utama, ya, bisa jadi menyaingi amal yang utama yang dikerjakan di waktu yang lain, ya, di waktu yang tidak utama, ya. Jadi amalannya utama tapi dikerjakan di waktu yang tidak utama, seperti tadi contohnya jihad, ya kan, dikerjakan ya tentunya di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini bisa kalah dengan amalan yang lain yang bisa jadi kurang utama, seperti sholat duha misal, yang dikerjakan di waktu yang utama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dan wa yazidu alaihi, dan bertambah itu, ya, disebabkan karena dilipat gandakannya pahalanya. Disebabkan karena dilipat gandakan pahalanya, ya, karena dikerjakan di waktu-waktu yang utama. karena dikerjakan di waktu yang utama, maka pahalanya menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pahala amalan yang besar. Bahkan lebih besar pahalanya daripada amalan yang besar. Baik. Maka jangan sepelekan amalan-amalan yang kecil yang mampu dan bisa kita kerjakan ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Ini juga amalannya umum, amalan apapun ya. Enggak kemudian amalan tertentu tok gitu, enggak. Enggak ada amalan secara khusus. Ya, maksudnya yang khusus itu yang lainnya enggak, bukan. Semua amalan, kata beliau. Wa qad dalla hadisu Ibnu Abbas 'ala mudha'afati jami'il a'mal as-salihah fil asri min ghairi istithna syai'in minha. Hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas tadi yang kita sebutkan, juga menunjukkan dilipat gandakannya semua amal soleh. Semua amal soleh dilipat gandakan. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Tanpa ada yang dikecualikan. Nah, misalkan kalau nolong temannya, ah kalau cuma nolong teman enggak dilipat gandakan, enggak, tetap termasuk ya. Makanya kesempatan ya, banyak nolong teman ya, saling tolong-menolong ya. Gotong na mejane kancane misalkan, perkara sepele, jangan disepelekan perkara yang sepele ya kan. Bisa jadi pahalanya besar ya kan. Nah, ngerapikan barangkali barangnya temannya, si bocah berserakan teman lah. Ya. Berserakan banget ini barangnya, tak beresin lah misal. Ini ada teman ketinggalan pulpennya, ah tak bawakan. Nah, jangan sepelekan amalan yang kecil. Barakallahu fikum. Nah, karena bisa jadi pahalanya besar ketika dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, ada atau tetangganya misalkan lagi naik ke atap ya pakai tangga. Oh, dhewekan. Kayaknya wedi apa ya katone arep munggah tangga dene nggring-nggring, munggah selek mudun maneh ya kan. Baru selek mudun maneh, wedi ya kan, langkah sing ndak ada yang megangin. Kayaknya kayak wedi kayak. Tak ceklilah, tak bantu. Nah, sekedar megang tangga, bukan megang tetangga loh ya. Megang tangganya tetangga gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, sesuatu yang sepele. Ya. Intinya ada kesempatan berbuat baik, kerjakan. Ya. Jangan sia-siakan karena itu ada di waktu yang utama. Karena tadi, ya kaidahnya, bisa jadi dia memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan dengan amalan yang besar. Baik. Nah. Ahibati fillah azzakumullah. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Apalagi ya, amalan-amalan yang besar ya. Kalau amalan yang kecil saja bisa jadi dapat pahala yang besar, apalagi amalan yang besar. Maka jangan disia-siakan amalan yang besar yang mungkin bisa kita kerjakan. Contohnya apa? Puasa misalkan. Nah, makanya di sini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Hafsah ya. Dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yada'u siyama Asyura wal Asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Kata Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan tiga macam puasa. Ada tiga jenis puasa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hafsah. Yang pertama ya, puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa kapan itu? Hah? Asyura. Eh? Nah, bulan Syura ya kan. Asyura jadi bulan Syura. Nah, tanggal 10 Muharram Syura. Nah, karena ada puasa Asyura jadi ini bulan Syura ya kan. Di sini dikenalnya itu. Bulan Muharram. Tayyib, itu satu. Kemudian yang kedua kata Hafsah wal Asyra, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama. Kecuali tanggal 10-nya ya, tanggal 10-nya hari Id, intinya di 10 awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Itu yang kedua. Dan puasa 3 hari setiap bulan ya. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, kemudian puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, ini kata para ulama yang ketiga ini bebas ya. Boleh depan, tengah, belakang, boleh depan semuanya 3 di depan, boleh 3 di belakang, dan yang terbaik 3 di tengah. Ya, ayyamul bid ya. 3 di tengah bulan. Bulan Hijriah loh ya, bulan Hijriah. 13, 14, 15 ketika bulan purnama. Nah. Thayyib. Nah, ini ya, Hafsah menceritakan bahwasanya itu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maksudnya puasa. Puasa yang rutin dilakukan Nabi itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu memperbanyak puasa di awal bulan Dzulhijjah. Makanya nanti kita banyak puasa ya, semampunya ya. Semampunya ya. Nah, bisa full 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya bagus ya. Kalau tidak ya minimal tanggal 9 ya, minimal ya. Tayyib. Nah. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Jadi di antara yang ditekankan adalah puasa. Ya, di antara yang ditekankan adalah puasa. Kemudian ahibati fillah azzakumullah ya. Yang lainnya yang juga ditekankan adalah salat malam. Ya, qiyamul lail. Nah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala ya. Terkait dengan qiyamul lail al-ashr, salat malam ya, filayalil ashr, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wastahabbahu Syafi'i wa ghairuhu minal ulama. Imam Syafi'i dan yang lainnya ya, beliau menyatakan mustahab ya, ditekankan ya, apa disunahkan ya. Para Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya ya, mensunahkan sholat malam. Nah, wa kana Sa'id ibn Jubair wa huwa alladhi rawa hadzal hadis an Ibnu Abbas. Sa'id ibn Jubair yang meriwayatkan hadis tadi, hadis yang tadi kita baca, yaitu hadis tentang keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi. Sa'id ibn Jubair yang meriwayatkan hadis tersebut, idza dakhala al-ashra ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alayhi. Ketika masuk 10 ya hari pertama bulan Dzulhijjah, Sa'id ibn Jubair ya, beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang hampir-hampir tidak mampu lagi. Ya, maksudnya lebih dari itu sudah enggak mampu lagi ya. Bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang enggak mungkin lagi ditambah sudah. Terus mentok mampunya segitu. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian juga memperbanyak zikir ya, berdasarkan ayat yang pertama tadi kita baca. Wal qurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah ya nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maklumat yang sudah diketahui dan ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah. Tayib. Sehingga ya disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dan ada asalnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Ya, dari sahabat Abdullah ibn Umar. Ada tambahan lafaz dari yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas tadi, ya. Yaitu tidak ada satu hari pun yang amal soleh di situ, dan seterusnya tadi. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, dari Abdullah ibn Umar ada tambahan, ya, ada tambahan. Itu Nabi mengatakan, fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Maka perbanyaklah di hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Ini sabda Nabi. Ya. Jadi kan Nabi mengatakan tidak ada satu hari pun yang amal soleh di situ lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sampai-sampai ahibati fillah a'azzakumullah, ya. Diriwayatkan, ya, bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau, ya. Ya. Tanpa menyebutkan sanadnya, ya. Mu'allaq. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Ya. Annahuma kana yakhrujani ila suqi fil ashr. Bahwasanya beliau berdua, yaitu sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau berdua sengaja masuk ke pasar-pasar. Ya, masuk ke pasar. Borong, ya. Atau suruh tutup pasar, pada tutup. Nah, bukan. Sengaja Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masuk ke pasar untuk apa? Fayukabbirani, ya. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Beliau berdua masuk ke pasar dalam rangka untuk takbir, ya. Untuk mengumandangkan takbir jalan di, ya, lorong-lorong pasar sambil bertakbir, tahlil dan tahmid. Ya. Sehingga apa disebutkan dalam riwayat, sehingga orang-orang pun, orang-orang yang di pasar ikut bertakbir. Ya. Ikut bertakbir, ngikuti, mencontoh mereka berdua. Jadi mereka sengaja, ya, bukan hanya sekedar, yo pada takbir. Bukan, beliau sendiri takbir, mengucapkan takbir, bukan sekedar takbir. Nah, bukan, ya kan? Betul-betul, Allahu Akbar, sambil jalan keliling pasar, mengingatkan orang-orang di pasar. Siapa yang mau praktek? Nah, ada yang berani mempraktekan, ya kan? Masya Allah, kalau berani masuk ke pasar, keliling pasar, takbir, ya. Takbir keliling, muter-muter, takbir terus, ya. Khawatirnya, ya kan? Orang-orang paham sih, ya. Kisih wong sih, awet esok mau muter-muter pasar, takbir sih, ngapa? Terus ngundang wong apa tetanggane. Kembok tetanggane kok? Keluarganya dikasih tahu gitu, nih. Apa wis nawaras dikira kayak gitu padahal lagi mengamalkan sunnah. Ya karena enggak ngerti, ya kan? Barakallahu fikum. Baik, pikirane ODGJ, ya kan? Masyaallah, padahal lagi mengamalkan sunnah. Itulah repotnya kalau apa? Ya masyarakat banyak yang belum mengenal sunnah. Baik, nah ahibati filah azzakumullah, itu secara umum, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara khusus tanggal 9. Nah, sedikit. Tanggal 9 yaitu hari Arafah. Ya. disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, saya langsung persingkat ya. Bahwasanya ada dua orang Yahudi yang berkata yang datang menemui Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin. Ya. Ayatun fi kitabikum, ya. Ada satu ayat di dalam kitab kalian. Lau alaina, ya, ma'asyarul Yahud nazalat. Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kata dia, latakhadna dzalikal yaum idan. Niscaya akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Ada satu ayat, kata dia. Yang seandainya ayat itu diturunkan kami kepada kami, kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai id. Yaitu ayat yang ketiga dari surah Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, watmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Kalau seandainya ayat ini turunkan kepada kami, harinya tak peringati. Ya, sebagai hari raya. Kemudian Umar mengatakan, menjelaskan bahwasanya ayat itu turun ketika di Arafah. Ketika Nabi berada di Arafah. Ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maksudnya apa? Ini adalah hari yang besar. Ya. Bukan hari sembarang hari. Sampai Allah menurunkan ayat yang besar ini di hari tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ayat yang menandakan telah sempurnanya syariat Allah. Diturunkan di hari Arafah. Nah. Kemudian, ahibati fillah a'azzakumullah. Ya. Hari Arafah. Adalah termasuk bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam bin Muhibban di dalam kitab sahih beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul ayyam yaumu Arafah. Hari yang paling afdol dalam setahun hari ya. Siangnya berarti. Itu adalah hari Arafah. Adapun kalau malam yang paling afdol dalam setahun adalah malam Qadar. Tetapi kalau hari yang paling afdol adalah hari Arafah. Nah. Tayyib, ahibati fillah azakumullah menunjukkan tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu bukan hari sembarangan. Nah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, ya. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun. Ya. Aksaru, ya. Man an yu'taqa an ya'taqillahu, ya. Fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Min an ya'taq Allah subhanahu wa ta'ala fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Maksudnya di hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah itu membebaskan hambanya dari neraka. Paling banyak memberikan ampunan. Nah. Dan puasa di hari itu, ya kan? Sebagaimana yang kita tahu bersama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi an yukaffar as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah nanti aku mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan dari 1 tahun setelahnya. Nah, kesempatan. Makanya tadi saya sebutkan di awal, perbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang terutama tanggal 9-nya. Nah. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Nah, sebaik-baik doa. Nah, ahibati filah azakumullah itu tanggal 9. Nah, kemudian ya sedikit barangkali ya, sudah jam segini tapi ya, nah, simple saja, singkat saja ya. Tanggal 10 dan juga hari tasriknya pun demikian. Ya. Tanggal 10 dan hari tasriknya pun demikian. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'zamul ayyami indallahi yawman yawmun nahri thumma yawmul qarri. Hari yang paling agung ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari penyembelihan tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan yawmul qarr yaitu tanggal 11. Nah, disebut dengan yawmul qarr yaitu karena hari orang-orang yang di Mina itu mustaqir ya, netep di situ. Hari tinggal di Mina. Nah. Tayib. Berarti masuk hari tasyrik. Nah. Hari tasyrik pun demikian sampai hari yang ke-3 ya. Hari pertama tanggal 11, hari kedua tanggal 12 dan hari ketiga tanggal 13 Dzulhijjah. Ini pun hari-hari yang mulia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Kata Nabi, hari-hari Mina yaitu tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik lah ya. Hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Makan minum maksudnya tidak boleh puasa ya, dan zikir. Ini menunjukkan apa keutamaan hari tersebut. Ya. Hari yang lain juga zikir, ya kan? Tapi ini disebutkan secara khusus menunjukkan keutamaan hari itu untuk berzikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah Allah. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirlah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang sudah terhitung. Yaitu disebutkan dalam penafsirannya adalah hari-hari tasyrik. Ya. Memperbanyak zikir di hari-hari yang terhitung. Yaitu hari-hari tasyrik. Nah. Tayyib. Secara umum ahibati filah azakumullah ya. Zikir di semua hari-hari tadi. Ya. Tetapi yang paling ditekankan adalah takbir. Ya. Adalah takbir. Karena sebagaimana kita tahu sebagai penutup barangkali. Di sana ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir kita memandangkan takbir kapanpun, ya, dimanapun. Dan itu kapan mulainya? Dari sejak masuk bulan Dzulhijjah, tenggelam matahari akhir bulan Dzulqa'dah, ya. Tadi misalkan tanggal 30 atau tanggal 9 29 Dzulqa'dah, besok tanggal 1 berarti sekarang sudah tadi mulai maghrib. Sejak tenggelamnya matahari, ya, akhir bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah disunahkan memperbanyak takbir dimanapun, kapanpun sampai menjelang maghrib di hari tasyrik terakhir itu takbir mutlak dimanapun, kapanpun. Adapun takbir muqayyad disebutkan oleh para ulama dimulai sejak yaumun nahr, itu hari Id, ya, dimulai dari hari Id, ya, ini diperselisihkan apakah mulai matahari tenggelam ataukah dari sejak fajar, ya. Sebagian ulama mengatakan dimulai dari sejak fajar, yaitu subuh. Ya, takbir yang muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat-sholat lima waktu. Dimulai sejak subuh tanggal 10 sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu zikir yang ditekankan dan yang diutamakan. Yang lain secara umum amal apapun diperbanyak di situ, barakallahu fikum. Itu ya sepintas, ya, secara ringkas amaliyah di bulan-bulan utama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ditambah ya hari-hari tasyrik. Na'am, barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Ini pertanyaan. Berarti satu kali tasbih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau berdasarkan hadis tadi yang kita baca demikian. Nah, maka jangan sepelekan apa amalan yang sedikit, apalagi kalau amalan besar. Ya. Apalagi kalau amalan besar. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sudah cukup insyaallah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga cukup menyemangati saya sendiri dan juga jamaah semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.